Bagi yang memiliki hewan tersebut untuk mengganti trata de un solo bien. No. Vaya por allí. Sí, porque le llaman. Acá en el día me buscan Anna Bomana Hausirun Sima Sejinig el Magia. Bahwa tanggungan ya, yang harus ditanggung oleh pemilik hewan disebabkan karena hewan itu merusak tanah milik orang lain di waktu mana, sehingga dia harus menanggung. Lalu bagaimana kalau hewan itu merusak di waktu dia? Ya, kambingnya masuk ke tanah orang lain di siang hari, lalu kemudian memakan sebagian dari tanaman tersebut. Apakah ada gantinya? Apakah si pemilik hewan yang harus menanggungnya? Di sini disebutkan dua ayat. Bagi hadis Al-Bara bin Azib berdasarkan hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala bahwa Rasulullah SAW telah menetapkan sebuah hukum. Apa hukum yang ditetapkan oleh Nabi SAW berkenaan tentang hewan masuk ke tanaman dan ke tanaman orang lain? Beliau menetapkan anna hizwal khawatiri wa hiya al-badi, bahwa menjaga kebun-kebun tersebut binahari di siang hari ala ahliya, itu adalah harus dijaga oleh pemilik kebun tersebut. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan di siang hari kebun-kebun itu, tanaman-tanaman itu harus dijaga oleh pemiliknya. Nah, jadi pekerjaan orang-orang berkebun, orang-orang menanam di siang hari dari pagi sampai sore, maka dia harus menjaga kebun. Nah, dia kemudian mewakilkan kepada orang lain, dia menyewa orang untuk menjaga kebun tersebut. Itu sudah menjadi tanggung jawab. Menjadi tanggung jawab yang memiliki kebun. Ya. Wa anna hikmah masyiyati lillahi ala ahliha. Sedangkan ya, menjaga hewan-hewan ternak di malam hari itu harus dijaga oleh pemilik hewan. Ya. Apakah dia masukkan ke dalam kandang? Kalau dia keluarkan, maka dia harus jaga. Dia harus mengawasi kemana hewan-hewannya itu pergi. Ya, dari sini perhatikan bahwa kewajiban bagi pemilik kebun, dia memelihara kebunnya, mengawasi kebunnya dari masuknya hewan-hewan yang akan merusak, kewajibannya di siang hari. Di malam hari orang-orang yang berkebun beristirahat. Nah, orang-orang yang berkebun beristirahat, sehingga tidak ada kewajiban bagi dia untuk menjaga kebunnya di malam hari. Ya. Nah, di mana? Jangan sampai ada hewan yang masuk ke tanamannya, ke pekarangannya di malam hari. Nah, dari kewajiban dari sisi yang lain, mereka-mereka yang mempunyai hewan di malam hari, mereka yang harus mengawasinya, mereka harus menjaganya. Jangan sampai masuk ke pekarangan orang lain. Bisa dibahamnya, Tuhan? Nah, ya, sehingga di siang hari terjaga, yang dijaga adalah kebunnya oleh pemilik kebun, sedangkan di malam hari dijaga oleh orang-orang yang memiliki hewan tersebut. Wa anna ala ahli al-mawashi ma asrabat ma asyiatuhum bilaili. Nah, sekarang kalau ternyata apabila pemilik hewan tersebut lalai dalam memelihara kambing-kambingnya, ternyata ada yang lepas dari kandangnya, ya, ada yang lepas dari pengawasannya, maka dia harus menarang orang lain, merusak tanaman orang lain di malam hari. sudah diutuskan olehnya di seluruh masyarakat bahwa malam hari pemilih hewan harus menjaga hewan. Kalau lain, kalau tidak terjaga, maka katanya di seluruh masyarakat wajib bagi pemilih hewan tersebut untuk menanggung berapa kerusakan yang telah diutuskan oleh hewan-hewan tersebut di malam hari. Ya, jadi harus berapa kerusakan. Maka wajib pemilih hewan mengganti besar kerugian, ya, dari pemilik hewan tersebut. Karena para pelayan datang dari pihak yang memelihara hewan di malam hari, padahal di malam hari wajib bagi yang memiliki hewan tersebut untuk menjaga dan mengawasinya. Nah, berarti bisa kita pahami dari hal ini bahwa kalau hewan tersebut merusak di siang hari, ya, bukankah di siang hari wajib dijaga oleh pemilik kebun? Kalau ada hewan yang masuk, ya, lalu merusak kebun tersebut di siang hari, berarti ini menunjukkan kelalaian dari si pemilik kebun. Nah, tidak ada kewajiban bagi pemilik hewan untuk mengawasi, ya, dan mengontrol hewan-hewannya di siang hari. Yang wajib bagi pemilik kebunnya. Kalau pemilik kebun tersebut lalai sehingga hewan itu masuk dan memakan hasil kebunnya, maka salah sendiri. Itu adalah kelalaian dari si pemilik kebun. Tidak ada kewajiban bagi si pemilik hewan untuk mengganti berapa besar kerugian yang telah dirusak atau dimakan oleh hewan tersebut. Rata pada siang hari. Ya. Terkecuali kalau ada tahu, ya, ada bantuan dari pemilik hewan sengaja dilepas kambingnya, ya, apakah berupa isyarat ataukah berupa cara-cara tertentu sengaja memasukkan kambingnya ke kebun orang lain, nah, ini tentunya wajib bagi dia untuk menggantinya, nah, karena ada ikut campurnya, intervensi dalam membuat kerusakan, ya, terhadap kebun orang lain. Apalagi Abu Dawud dan Abu Hanifah itu sahih untuk tafsir. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud. Hadis ini sahih dan bersambung. Wasala bersifatnya telah ditanggung oleh dua orang yang sifat. Al-Awza'i. Wa Abdullah bin Isa al-Zuhri al-Indal Jairahi. Yang pertama, Al-Awza'i meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Isa. Kedua, meriwayatkan dari Zuhri dalam riwayat Imam Bukhari. Wa Ba'du Mu'tasil. Ada sebagian perawi yang menyebutkan riwayat ini secara mursal, yakni terputus sanadnya. Wasfahihi mutih aduwa sibi wa sibar min tarik sifat ini mutafat dimen. Dan yang sahih bahwa hadis ini bersambung sanadnya dari dua jalan perawi yang kedua-duanya sifat, yaitu Al-Auza'i dan Abdullah bin Isa. Wa hadha mazhab Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa jama'ah. Dan ini adalah pendapatnya Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad dan Zulman dari para ulama, annahu la yajibu tanamu ila kana nahara. Bahwa tidak wajib bagi pemilik hewan untuk mengganti apa yang telah dirusak oleh hewan-hewannya apabila di siang hari. Amma billahi fa'alaihimu tanam. Ada di malam hari, kalau hewan tersebut merusak, maka wajib bagi pemilik hewan untuk menggantinya. Wa ma fi dzalika min asya' fala dhamana. Adapun selain daripada itu, maka tidak ada tanggungan. Lima fiqhi ayna Nabi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, berdasarkan hadis yang terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-ajna'u jarhuha jiwa. Al-ajna'u yaitu hewan, ya, dinamakan al-ajna' karena dari kata a'jan. A'jani yaitu yang tidak bisa berbicara. Yang tidak bisa berbicara, yaitu selain dari manusia. Ya. Jadi yang dimaksud al-ajna' adalah hewan-hewan tersebut jarhuha, ya, apabila dia melukai, apabila dia merusak, maksudnya merusak di siang hari juga rut, ya. Maka juga tidak ada tanggungan bagi pemilik hewan tersebut. Binomir jin ayu hadarun nabongan nabi, dengan jin yang dibongkar juga, yaitu ada tidak ada tanggungan, tidak wajib bagi pemilik hewan untuk menanggungnya jika perkara tersebut terjadi di siang hari. Wallahualam ayu hadarun nabongan nabi, dan ketahuilah bahwa hewan ada hewan ternak yang merusak, ya, yang melukai, wa istadaha, dan apabila dia merusak, hadarun, tidak ada tanggungan bagi pemilik hewan, fi hadati qaumina fa'ala dzalika duna daf'in lil ahadin, dalam keadaan apabila hewan tersebut melakukan atau membuat kerusakan tanpa ada dorongan dari seseorang. Atau tahrimi, atau ada pemberi semangat dari seseorang. Atau isyarat yang muta'amada, atau ada isyarat yang disengaja. Ya, memang dia sengaja untuk merusak. Ada orang yang memopori, yang memanas-manas si hewan tersebut. Ya. Nah, kalau ternyata demikian, setelah diteliti ternyata si pemberi hewan ini sengaja memanas-manasi. Sengaja, ya, membantu hewannya untuk masuk ke dalam kebun orang. Jika demikian keadaannya walaupun di siang hari, maka dia wajib untuk menanggung. Karena tidak mencakup mental, ya, yang demikian ini memiliki hukum yang lain. Fakir dan umur. Ketahuilah hukum ini, Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan bertanggung. Berhakim, kamu dalam perbahasan, ya. Apabila hewan ternak merusak tanah milik orang lain, maka dia kewajiban bagi si pemilik tanaman untuk memelihara tanamannya di kapan nanti? Hah? Di siang hari. Sedangkan kewajiban pengawasan dari mereka yang memiliki hewan ternak di Faisal? Hah? Di malam hari. Nah, apabila hewan ternak tersebut merusak di malam hari, apakah wajib bagi pemilik hewan itu untuk menanggungnya? Min? Hah? Wajib? Jadi, insya Allah. Kalau di siang hari? Hah? Tidak ada kewajiban, kecuali ada yang mempengaruhi bibit-bibitnya kamu di sana. Nah, ya, dikompromi. Ada yang menyemangati. Nah, barulah dalam keadaan seperti ini wajib bagi pemilik hewan untuk menanggungnya. Selesai pembahasan tentang al-ghadab. Walaupun secara ringkas. Sekarang itu pembahasan yang berikutnya. Kita mulai maaf. Kita mulai maaf. Jadi ini adalah merupakan pembahasan yang di dalamnya disebutkan hukum-hukum tentang al-lukawah. Yang dimaksud al-lukawah adalah barang tumbuhan, ya, barang tumbuhan, sesuatu yang didapatkan atau barang yang ditemukan pada tempat yang biasanya bukan tempatnya, ya. Hilang, nah, di jalan atau di tempat-tempat, ya, yang biasanya bukan di tempatnya. Kalau ditemukan itu namanya lupa dalam semua. Ini yang membedakan antara mencuri dengan barang semua. Ya. Kalau mencuri, ya, seseorang mengambil di tempat yang terpelihara, memang di situ tempatnya. Nah, ya, memang di situ ditempatkan. Sehingga ketika diambil itu namanya mencuri. Sedangkan barang penuaan, ya, menemukan satu barang yang berada di satu tempat yang bukan tempat biasanya ditempatkan di tempat tersebut. Ya, kalau misalnya ada komputer atau laptop di kantor, maaf, ya, antum mengambilnya lalu dibawa. Nah, apakah ini lupa pak? Lalu dia mengatakan ini barang anda temukan, temukan di mana? Di kantor. Kantor di mana? Di dalam rumah. Gimana kamu mengambil laptop tersebut? Ya saya rusak kuncinya. Nah, ini cari kok. Nah, ya. Beda kalau misalnya dia mendapatkan komputer tertinggal di terminal. Kok nggak ada orang pak? Bisa-bisa taksinya dari ini. Ini milik siapa ini? Dia mengambilnya, maka itu namanya lupa pak. Dalam temuan, ya. Nah, jadi jangan dianggap sebagai barang temuan kalau misalnya ada sapi di kandang orang yang memang sudah dimasukkan dalam kandangnya, antum ambil di bawah dikatakan barang temuan. Ini saya pak. Nah, ini yang membedakan antara lupa pak dengan pasar pak. Antara barang temuan dengan curian. Nah. Al-lukata ma yajidul mar'u min ma'atul ba'in wa ghairi. Yang dimaksud lukata adalah apa yang ditemukan oleh seseorang dari harta yang hilang dan yang lainnya. Ya. Dan yang lain. Jadi ini yang dimaksud oleh lukata. Apa hukum dari al-lukata? Ini beliau menyebutkan. Fala yajuzu lahu an ya'khudaha illa liyu'arifa. Maka tidak boleh bagi dia untuk mengambil al-lufatah tersebut kecuali dalam rangka untuk mengumumkannya. Ya. Kalau antum tidak mau mengumumkan biarkan, jangan diambil. Nah. Kalau antum tidak mau mengumumkan. Ya. Lihat. Kalau antum ambil, maka antum dianggap sebagai Allah dan orang yang menemukan lupa-lupa. Orang yang menemukan lupa-lupa barang temuan memiliki hukum-hukum tersendiri yang harus dia tetap dia terapkan. Ya. Yang harus dia terapkan. Nah, antum melihat ada emas di jarak 5 gram. Ya. Karung. Ini 5 gram. Kalau bukan anak yang ambil, akan diambil oleh orang yang lain. Nah, Allah anda. Kalau anda tidak mengambil, tidak ada tanggungan balian, tidak ada hukum. Nah, terkecuali Allah guna. Ya, dalam kondisi-kondisi seperti ini, ada manusia yang sangat sulit bagi kita untuk percaya kepada orang lain. Sementara itu mereka bahwa antum, ya, punya jiwa amanah. Yang jangan sampai ketika antum tidak mengambil itu dikhawatirkan akan diambil oleh orang lain yang tidak punya amanah, maka dia mengambil salah dia memilikinya, menjadikan itu sebagai barang miliknya dan tidak mengumumkannya. Jika dikhawatirkan demikian, tidak mengapa antum ambil, ya, walaupun di sana ada risikonya. Antum harus mengumumkan, harus belajar. Nah, ya, jadi ketika diambil, maka antum sudah terkena hukum-hukum, ya, al-lubawah. Bagaimana hukumnya orang yang menemukan barang di satu tempat? Maka tidak boleh dia menjadikan itu sebagai miliknya. Tidak diperbolehkan dia menjadikan itu sebagai miliknya. Jadi, dia umumkan. Fa'an Zaid bin Khalid qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berdasarkan hadis Zaid bin Khalid bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'bid dhalla illa dhallu." Tidaklah seseorang itu menjadikan barang yang ditemukan itu sebagai miliknya melainkan dia orang yang sesat. Ya. Dia menemukan barang yang hilang lalu dia ambil, dia jadikan sebagai miliknya, melainkan dia adalah orang yang tersesat, orang bolal. Malam dia artinya selama dia belum mengumumkannya, jadi dia harus mengumumkan. Ya, apa yang dia dapatkan dari luar, dia umumkan kepada dia. Ya, bahwa Muslim ada sini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, wala khilaf fi hadza, tidak ada perselisihan dalam para ulama tentang hal ini. Yang jelas itu barang milik orang lain. Nah, jangan jadikan sebagai milik sendiri. Jika dia memilikinya dan mengklaim kepada miliknya, maka dia telah berdosa. Nah, di sana mengatakan dia sebagai orang yang sesat. Wa amma anna Makkah tatamman yad'u ghayriha bi ta'khiri ta'rif, adapun khusus kota Makkah punya keistimewaan dibandingkan kota-kota yang lainnya, negara-negara yang lainnya, dengan ditekankannya. Rasulullah SAW menekankan bahwa orang yang menemukan apa saja di kota Makkah, dia harus mengumumkannya, terus dia umumkan. Ya. Dia umumkan terus-menerus sepanjang tahun. Ya. Kalau tidak mau risiko, jangan diambil. Walikun syidatu akhibana. Walaupun tidak salah Allah berayatan isyad, dan terus dia mencari siapa pemilik barang ini, terus dia berusaha. Ya. Semakin ditekankan, khusus kelapa. Fa'ana bihurairah tanya Rasulullah SAW kala Makkah. Berdasarkan hadis Abi Hurairah, bahwa Nabi SAW berkata tentang Makkah, la yuhdhanu syajaruha wa la yultafatu saqituha ila al-mushrik. Tidak boleh dipotong pohonnya yang ada di Makkah, dan tidak diperbolehkan untuk ya dijadikan bahan temuan bagi barang yang jatuh di Mekah, ya kecuali bagi orang yang hendak mengumumkannya. Ya, dia jadikan itu sebagai lokal, tapi dia umumkan, dia wajib mengumumkannya, jangan jadikan sebagai milik. Bahwa Bukhari dan Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, pada bukti min ta'rifiha abad, maka harus dia mengumumkannya sampai kapan? Abad dan selama-lamanya. Bahwa dia ta'rif dengan sebenar-benarnya mengumumkan, ya terus dia mengumumkan, ya. Ya, cara pengumumannya dengan berbagai macam cara, melalui radio, ya. Nah, di sana ada Ida'atul Mamlakatil Arabiyyatil Suudiyyah, kalau di Mekah itu ada radio kerajaan Arab Saudi, diumumkan, ya. Atau mungkin di apa itu di perempatan jalan, ini siapa yang punya? Nah, ya, jelas jangan jadikan sebagai milik. Bahwa kalau imam menulis dan ini adalah merekamnya